Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayat ibadah kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menuntut ilmu agama, untuk menuntut ilmu syar'i di masa-masa yang kita semua merasakannya di masa-masa seperti ini. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih mudahkan bagi kita semua untuk menuntut ilmu agama walaupun via online, dan tentunya kita harus tetap bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i dengan sarana-sarana yang Allah mudahkan bagi kita semua. Di antaranya sarana seperti ini dan mungkin dengan cara yang lainnya seperti membaca kitab, membaca buku atau yang semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan yang biasanya kita bahas di taklim Masjid Rusun Cengkareng, yaitu tentang kitab tauhid wa huwa haqqullah 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah. Kita sebelum membahas kitab itu, ana pribadi mengajak kita semua mensyukuri nikmat ini dan mengikhlaskan niat-niat kita semua dalam rangka mencari ridha Allah, belajar kita pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah kita akan membahas bab yang keempat, yaitu ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Babu du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas pada bab yang keempat ini. Pada sebagian cetakan dimasukkan bab yang kelima. Yaitu beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Apa itu keterkaitannya? Kemudian yang kedua, apa yang diinginkan penulis terkait dengan bab ini? Kemudian yang ketiga, pengertian dari dakwah. Kemudian yang keempat, tentang hukum dakwah itu sendiri. Kemudian yang kelima, tentang syurutud dakwah, syarat-syarat dakwah. Kemudian yang keenam, tentang dakwah itu wajib dengan ilmu. Kemudian yang ketujuh, tentang macam-macam da'i, macam-macam orang yang mengajak atau menyeru atau berdakwah. Kemudian yang kedelapan, tentang sifat seorang da'i. Kemudian yang kesembilan, tentang macam-macam objek dakwah dan tingkatan-tingkatan dakwah yang kita harus tempuh pada masing-masing objek dakwah. Kemudian yang ke-11, kemudian yang ke-10, dakwah itu, dakwah tauhid itu memiliki dua derajat. Kemudian yang ke-11, sarana-sarana dakwah. Kemudian yang ke-12, hukmul bab, hukum yang terkandung pada bab ini. Kemudian yang ke-13 tentang penjelasan syarah dari dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Itu beberapa hal yang harus kita pahami pada bab ini. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita pahami terkait bab ini adalah keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Munasabatul bab li kitab tauhid. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, anna al-musannifa rahimahullah lama dzakara fil abwab sabiqah tauhid wa fadlah wa ma yujibu al-khaufa min diddi. Dzakar fi hadzal bab annahu la yanbaghi liman 'arafa dzalika an yaktasira 'ala nafsihi bal yajibu 'alaihi an yad'uwa ila Allah ta'ala bil hikmah wal mau'izatil hasanah kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid bahwasanya penulis rahimahullah menjelaskan pada bab-bab sebelumnya tauhid, keutamaan tauhid dan wajibnya kita khawatir terhadap lawan tauhid yaitu kesyirikan, disebutkan pada bab-bab sebelumnya tentang wajibnya tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang wajibnya kita takut terjatuh kepada perbuatan syirik. Orang yang mengetahui itu pada bab-bab sebelumnya yang kita sudah belajar, layam bagi liman arafa dzalika, tidak pantas bagi orang yang mengetahui hal tersebut an yaktasira ala nafsi, mencukupkan untuk dirinya sendiri. Bagi orang yang sudah mengetahui tauhid, pentingnya tauhid, wajibnya tauhid, keutamaan tauhid pada bab-bab yang sebelumnya, bagaimana cara merealisasikan tauhid, tidak boleh seseorang mencukupkan untuk dirinya sendiri hal-hal tersebut, pengetahuan tersebut. Bahkan bal yajibu alaihi an yad'uwa ilallah ta'ala bil hikmah wal mau'izati hasanah. Bahkan wajib bagi dia untuk berdakwah, mengajak orang kepada tauhid dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim, sebagaimana ini jalannya para rasul dan para pengikut mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini hal yang pertama yang harus kita ketahui keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Artinya bagi kita semua yang telah mengetahui pada bab-bab sebelumnya tentang makna tauhid itu apa, pembagian tauhid, wajibnya tauhid, keutamaan tauhid, bagaimana merealisasikan tauhid, bahaya dari lawan dari tauhid kesyirikan. Bagi kita yang mengetahui tauhid, yang belajar tauhid pada bab-bab sebelumnya, maka wajib bagi kita untuk berdakwah. Tidak boleh kita mencukupkan untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yang penting harus kita pahami terkait dengan bab ini adalah ma aradal muallif fi hadzal bab. Apa yang diinginkan penulis pada bab ini? Insyaallah hal ini jelas, yaitu yang diinginkan oleh penulis pada bab ini adalah da'watu ila tauhid wa ila tibai rasuli wa hadza wajibun 'alal ulama wa fardun 'alaihim. Naam. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang diinginkan penulis pada kitab ini atau bab ini adalah berdakwah kepada tauhid. Berdakwah kepada tauhid, berdakwah untuk mengikuti Rasul. Dan ini semua wajib. Ana ulangi, berdakwah kepada tauhid, berdakwah mengajak umat, mengajak orang lain kepada tauhid, kepada untuk mengikuti Rasul, wa hadza wajib. Dan ini wajib alal ulama. Bagi ulama, wa fardun alaihim, dan fardu atas mereka. Nah, ini yang diinginkan oleh penulis. Penulis menginginkan pada bab ini penjelasan. Menginginkan pada bab ini menjelaskan tentang wajibnya bagi kita untuk mendakwahkan tauhid, untuk mendakwahkan sunnah. Nah, ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang ketiga yang penting bagi kita untuk kita ketahui terkait atau pada bab ini, yaitu ta'rifud dakwah. Apa sih pengertian dakwah? Dakwah adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah, inna da'wata ilallah da'watu inna da'watu ilallah hiya da'watu nas ilal islam bil qawli wal amal. Kata Imam Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwasanya dakwah kepada Allah adalah dakwah mengajak manusia kepada Islam dengan perkataan dan perbuatan. Bahwasanya dakwah kepada Allah adalah dakwah mengajak manusia kepada Islam dengan perkataan dan perbuatan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru, mengajak, berdakwah kepada Allah, mengerjakan amalan saleh. Ini dalil bahwasanya dakwah itu sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah, dakwah kepada Allah adalah dakwah mengajak manusia kepada Islam dengan perkataan dan perbuatan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shaliha. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak, menyeru, berdakwah kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh? Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini pengertian dari dakwah. Al-Imam Nukasir rahimahullah menyebutkan, yaitu terkait ayat ini, orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang mengajak hamba Allah ke jalannya. Al-Imam Syaukani juga menyebutkan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah orang yang berdakwah untuk mentauhidkan Allah dan taat kepadanya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah terkait dengan dakwah. Dakwah yaitu mengajak manusia kepada Islam dengan perkataan dan perbuatan. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang keempat yang penting bagi kita untuk kita ketahui terkait dengan bab ini adalah hukmu dakwah ila dinil Islam wa bi sayyin yabda'u da'i. Yang keempat adalah hukum dakwah kepada agama Islam dengan apa seorang dai memulai berdakwah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Hukum dakwah ila dinil Islam wajibatun. Hukum dakwah kepada agama Islam hukumnya wajib. Wa yabda'u da'i bidakwati ila tauhid. Dan wajib, dan seorang da'i hendaknya memulai dakwahnya, hendaknya seorang da'i memulai dakwahnya kepada tauhid. Li'annahu fardun, li'annahu afradul furud wa aujabul wajibat wa huwa al-asasu li jami'il a'mal fala tuqbalu illa ba'da sihhati tauhid. Hukum dakwah kepada Islam hukumnya wajib, dan seorang dai hendaknya memulai dakwahnya kepada tauhid, dikarenakan tauhid adalah sebesar-besar atau yang paling wajib. Afradul furud, sefardu-fardu perkara yang fardu. Wa aujabul wajibat, sewajib-wajib perkara yang wajib. Wa huwa asasu li jami'il a'mal fala tuqbalu ba'da sihati tauhid. Tauhid adalah pondasi bagi seluruh amalan. Dan tidak sah amalan seseorang tidak diterima di sisi Allah kecuali setelah sahnya tauhid seseorang. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukum dakwah dan dengan apa seorang dai memulai. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap sabda dalam sebuah hadis, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan wahai Mu'ad syahadat an la ilaha illallah, dalam sebuah riwayat ila ayyi wahidallah, atau agar engkau berdakwah yang pertama kali adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu perkara yang keempat yang penting bagi kita untuk kita ketahui terkait dengan bab ini. Kemudian perkara yang kelima, yang penting untuk kita ketahui pada bab ini, bab doa ila syahadati alla ilaha illallah, bab yang keempat, pada sebagian matan bab yang kelima, yaitu syurutud dakwah, syarat-syarat dakwah. Apa itu syarat-syarat dakwah? Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim rahimallah, labudda fi da'wati ilallah min syaritain. Tidak bisa harus seseorang berdakwah kepada Allah dengan dua syarat. Yang pertama, antakuna khalisatan liwajhillah, yaitu ikhlas mencari ridha Allah. Ini yang pertama. Seorang dai hendaknya berdakwah harus ikhlas mencari ridha Allah semata. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, antakuna ala wafki sunati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mencocoki sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna akhalla da'i bi syarti awal kana musyrikan. Kata beliau, apabila seorang da'i tidak memenuhi syarat yang pertama, maka dia telah berbuat syirik. Wa in akhalla bisani kana mubtadi'an. Apabila seorang dai tidak memenuhi syarat yang kedua, kana mubtadi'an, maka dia telah berbuat bid'ah. Kama anna 'ala dai an yakuna 'aliman fima ya'muru bi wa fima yanha anhu rafiqan fima bi amrih ya fima ya'muru bi wa fima yanha anhu. Sebagaimana seorang dai harus mengilmui apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang, lemah lembut dalam apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Nama ini khawatir kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu hal yang kelima yang penting untuk diketahui terkait bab ini. Bahwasannya wajib bagi seseorang untuk memenuhi syarat-syarat berdakwah. Sebutkanlah Syekh Abdul Rahman Ibn Qasim rahimahullah, dakwah itu memiliki dua syarat. Yang pertama ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah, mengharap pahala melihat wajah Allah. Yang kedua mencocoki sunnah Rasulullah. Apabila seseorang tidak memenuhi syarat yang pertama, tidak ikhlas, maka dia telah melakukan perbuatan syirik, waliyadzubillah. Apabila seseorang tidak memenuhi syarat yang kedua, maka dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Dan juga seorang da'i hendaknya harus mengilmui apa yang dia perintahkan, mengilmui apa yang dia larang, dan juga lemah lembut dengan apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Wallahu a'lam bishawab. Itu barakallahu fikum wa ilikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lima hal yang penting untuk kita ketahui terkait bab yang keempat ini, ad-du'a, babud du'a'i ila syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Nah, cukupkan pada kesempatan ini lima hal dulu yang penting untuk kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.